بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-18 dari surah Al-Jin, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid seluruhnya adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka janganlah kalian berdoa menyembah bersama Allah Azza wa Jalla kepada siapapun dari makhluknya. Dalam ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama tentang makna dari asyirik. Makna dari syirik adalah da'watu ghairillahi ma'ahu. Seorang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan itu dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Da'watu ghairillahi ma'ahu. Sehingga dengan arti ini nampak jelas bahwasanya yang dimaksud dengan kesyirikan atau yang dimaksud sebagai seorang yang musyrik tidak hanya seorang yang hanya murni melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun termasuk dari istilah seorang yang musyrik adalah mereka orang-orang yang menduakan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Pada satu waktu dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, pada waktu yang lainnya dia melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kesyirikan yang dilakukan oleh mereka ahli jahiliyah. Seperti yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Dalam ayat ini secara jelas Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang seperti apa hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh mereka ahli jahiliyah. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla fir raha, tatkala mereka dalam keadaan lapang, tidak ditimpa gangguan, cobaan, ujian. Namun tatkala mereka dalam keadaan syiddah, tertimpa kemadharatan, tertimpa satu problematika yang menggundahkan hatinya, maka ia akan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ia tinggalkan untuk beribadah, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal. Hatinya tertuju hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Tatkala mereka berada di lautan, dalam keadaan mereka menaiki satu perahu, sementara perahu tersebut dalam keadaan digoncang dengan gelombang yang demikian besarnya, maka ketika itu mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Tatkala Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka ke daratan, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Mereka kembali melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. disebutkan tafsirnya, wa annal masajid li ibadatillahi wahdah, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fala ta'budu fiha ghairahu, maka janganlah seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Murni ya, berikan ibadahnya hanya untuknya. Wa akhlasu lahu ad-du'a'a wal ibadata fiha, ya, mengikhlaskan doa dan ibadah seluruhnya di dalam masjid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ia berikan kepada selainnya. Fa innal masajid lam tubna illa liyu'badallahu wahdahu fiha. Karena yang namanya masjid-masjid tidaklah dibangun melainkan untuk beribadah hanya semata untuk Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Tidak digunakan untuk melakukan sesuatu selain zikrullah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah SAW melarang seorang muslim untuk melakukan jual beli di dalam masjid. Bahkan seorang yang kehilangan satu barang dilarang oleh Nabi SAW untuk kemudian mengiklankan kehilangannya di dalam masjid. Karena masjid murni hanyalah sebagai tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Masjid adalah sebagai tempat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah masjid-masjidnya. Naam. Bila mana seseorang melakukan jual beli yang sifatnya halal saja, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka terlebih lagi tatkala seorang berada di dalam masjid, ia melakukan perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mewujudkan agar supaya masjid adalah benar-benar dijadikan untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla, melarang seorang untuk membangun masjid di atas kuburan. Atau melarang seseorang untuk kemudian memasukkan di area masjid tersebut adanya kuburan. Tidak bisa bersatu antara masjid dan pemakaman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam. Sesungguhnya semua tempat yang ada di penjuru bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid. Seseorang bersujud, beribadah di tempat tersebut. Illa al-maqbaratu wal-hammam. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Bahkan Nabi SAW menyebutkan celaan yang dilakukan oleh mereka, para ahlul kitab, yang mereka memasukkan kuburan-kuburan orang-orang soleh di gereja-gereja mereka, yang mereka jadikan gereja tersebut sebagai tempat untuk mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Sesungguhnya termasuk dari kebiasaan mereka ahlul kitab, apabila ada seorang hamba yang saleh atau seorang yang saleh wafat meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburan orang saleh tersebut masjid-masjid. Yang di masjid itu mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang di masjid tersebut mereka beribadah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian menggambar gambar-gambar orang saleh di masjid-masjid tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang demikian disebabkan karena mereka menjadikan masjid sebagai tempat mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka memasukkan gambar-gambar orang saleh, mereka pajang di masjid-masjid mereka. Tiada lain dan tiada bukan melainkan bertujuan untuk menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga disebutkan di sini, fa'innal masajid lam tubna illa liyu'badallahu wahdahu fiha. Karena sesungguhnya masjid tidaklah dibangun melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Duna man siwah. Bukan dibangun, diperuntukkan untuk selainnya. Wa fil ayati wujubu tanzihil masajid min kulli ma yushawwibul ikhlasa lillah. Di dalam ayat ini terkandung dalil wajibnya seorang membersihkan masjid-masjid dari seluruh perkara-perkara yang bisa menodai keikhlasan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Harus dibersihkan dari tempat-tempat atau sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut seseorang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam larang seorang untuk salat menghadap ke arah kuburan, ya kan? La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Jangan kalian salat menghadap ke arah kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Dalam rangka untuk kemudian mengikhlaskan amalan salat ibadah seorang hanya murni untuk Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa mutaba'ati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian pula wajib untuk membersihkan masjid-masjid dari perkara-perkara yang bisa mengotori seseorang untuk ia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan-perbuatan yang diada-adakan di dalam al-Islam, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di rumah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan membersihkan masjid itu tidak hanya disyariatkan pada dua hal yang disebutkan, namun masuk pula di dalamnya dari kotoran-kotoran yang bisa mengotori masjid. Sehingga menyapu masjid butuh disapu, masjid butuh untuk dikasih wangi-wangian, masjid butuh untuk kemudian dirapikan. Bahkan tidak itu saja, bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan pernah marah kepada seseorang yang ia berteriak-teriak di dalam masjid. Marah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu karena masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla Rabbul Alamin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala Allah azza wa jalla menampakkan dosa-dosa umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau melihat di antara sekumpulan dari dosa-dosa yang ditampakkan oleh Allah azza wa jalla adalah an-nakha'ah lam tudfan. Adanya air ludah atau dahak yang dikeluarkan oleh seseorang di dalam masjid dalam keadaan dahak tersebut tidak dikubur. Karena masjid pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak dikeramik, tidak dicor, namun dari hamparan tanah. Ini termasuk dari dosa yang seseorang dengannya akan tercatat sebagai seorang yang bermaksiat di sisi Allah Azza wa Jalla. sehingga memuliakan masjid dan mengagungkan masjid serta menghormati masjid adalah termasuk dari perkara yang disyariatkan. Masjid termasuk dari syiar Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Mengagungkan sesuatu dari syiar Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menyebutkan termasuk dari bentuk ketakwaan, benarnya ketakwaan hati seorang muslim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya seorang yang mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla, maka padanya termasuk dari bentuk ketakwaan hati. Sehingga diperhatikan anak-anak, jangan mengotori masjid. Ya kan? Jangan habis taklim nyoret-nyoret atau ngerobek-ngerobek kertas. Setelah selesai taklim, kertasnya berhamburan. Atau ketika sekolah, robek buku dan kertasnya juga berhamburan. Dibuat mainan dan yang semisalnya. Sehingga dijadikan posisi masjid layaknya seperti rumahnya. Ini perkara yang perlu untuk diperhatikan. Bila mana mengagungkan masjid dan memuliakan masjid adalah termasuk dari bentuk syiar Allah Azza wa Jalla dan termasuk dari ketakwaan hati, maka mewujudkan bersihnya masjid, baik bersih dari kotoran-kotoran yang mengotori masjid ataukah noda-noda yang bisa mengotori keikhlasan seorang hamba atau mutaba'ah seorang muslim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka semua dari hal-hal tersebut akan ternilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang membersihkan masjid, padanya memiliki pahala yang besar. Seorang merawat masjid, padanya ia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan diriwayatkan Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala biasa melihat adanya seorang wanita yang sudah tua, rajin menyapu, membersihkan masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Namun suatu ketika diriwayatkan Nabi alaihi salatu wassalam tidak melihat sosoknya. Ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, mereka menyebutkan bahwasanya wanita yang biasa menyapu dan membersihkan masjid tersebut telah meninggal dunia. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menegur para sahabatnya tentang perihal keterlambatan pemberitaan informasi tersebut. Kemudian beliau bersama sebagian di antara mereka mendatangi kuburannya dan beliau alaihi salatu wassalam menyolati jenazah sang wanita ini di kuburannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, ini menunjukkan bahwasanya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang wanita yang sudah tua tersebut, menunjukkan bahwasanya pada amalan yang dilakukannya terkandung di dalamnya pahala yang besar. Pahala yang melatar belakangnya dengan pahala tersebut, An-Nabi alaihi salatu wasallam mencintai apa yang diamalkan oleh dirinya. Sehingga jangan dijadikan tugas piket menyapu masjid sebagai beban. Waduh, piket lagi ini. Sering piket. Jangan. Bahkan lebih afdol, lebih baik kalau lah semisal inisiatif membersihkan masjid itu berasal dari diri kita sendiri. Yang kotor dirapikan. Quran yang berhamburan dirapikan. Naam. Bahkan anjuran untuk seorang muslim memuliakan syiar Allah Azza wa Jalla tidak hanya terkhusus pada pembahasan masjid saja. Termasuk pula di dalamnya adalah memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Tatkala melihat Al-Quran ditaruh bukan pada tempatnya, maka diambil dan diletakkan pada posisinya. Tatkala melihat Al-Quran dalam keadaan robek, dan berceceran robekannya, maka diambil dan boleh untuk kemudian seorang membakarnya. Tujuannya adalah dan ditebukan agar supaya nantinya jangan sampai Al-Quran yang robekan Al-Quran tersebut terinjak atau terbawa, tersapu sehingga masuk ke sampah dan bercampur dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Ini seluruhnya termasuk dari syiar yang disyariatkan seorang muslim untuk menghormatinya dan memuliakannya. Dan termasuk pula dalam bab ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada rahimahullah ta'ala, seseorang memegang Al-Quran dengan penuh penjagaan. Ini perhatikan anak-anak. Kalau pegang Al-Quran, tiap lembar itu jangan seperti megang majalah. Seret. Seret. Kadang robek. Dan yang semisalnya. Bahkan saya pernah membaca keterangan dari fatwa sebagian para ulama, tidak dibolehkannya seseorang membuka Al-Quran dengan air liurnya. Biasa kan sebagian orang kalau membaca buku itu ujung jarinya ditaruh di lidah baru dibuka, katanya enak tiap lembar dibuka dengan adanya air. Sebagian di antara fatwa para ulama yang pernah saya baca menyebutkan yang demikian tidak dibolehkan. Karena termasuk dari bentuk seorang merendahkan Al-Quran. Ia menempelkan pada mushaf Al-Quran tersebut air liurnya. Air liurnya. Ditempelkan ke mushaf Al-Quran. Jangankan mushaf Al-Quran. Antum tutul-tutuli ujung lidah antum ke air liur yang ada di mulut antum terus antum juilin. Tempelkan ke baju kawan antum saja sudah marah-marah dia. Apalagi ke kulitnya, tempel-tempel. Bau. Marah. Nah, ini seseorang wajar. Ya kan, seorang merasa jijik. Apalagi kalau semisal yang demikian dia berikan kepada Al-Quran. Maka selayaknya seorang tidak melakukannya. Termasuk dalam bentuk ta'zim syair Allah, memuliakan, mengagungkan syiar dari syiar Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini perhatikan mushaf Al-Quran kita ini hasil wakaf demikian banyak. Kita ingin agar supaya seorang yang mewakafkan Al-Quran agar supaya terus bisa mendapatkan pahalanya. Kalau misal kita tidak bisa berwakaf sebagaimana dirinya, maka kita menjaga. Agar supaya Al-Quran terus terjaga dan terbaca dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya. Tidak hanya kelas kita, mungkin ada di kelas kita atau mungkin nanti di bawahnya. Tentu dibutuhkan perawatan dan penjagaan. Coba dicek nanti, ini masuk kayaknya akhir tahun kemarin. Dilihat. Kalau sampai Ramadan ternyata ada yang robek-robek. Ini butuh dicari anaknya ini. Ada yang robek-robek. Hilang lembarannya. Buka terlalu kasar. Kusut. Ya kalau kusut sering dibaca sih tidak masalah. Kusut sering dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau kusutnya karena dimain-mainin. Ini yang sebaiknya diperhatikan. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-19. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libata. Kita langsung bacakan tafsirnya. Wa annahu lamma qama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya'budu rabbahu. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam rangka untuk beribadah kepada Rabb-nya. Kadal jinnu yakununa alaihi jama'atun mutarakimah. Maka jin-jin saking bersemangatnya untuk kemudian mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada ayatnya berupa Al-Qur'an, mereka berkelompok-kelompok saling menindih sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya, berkumpul untuk mendengarkan dengan seksama apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sekelompok jin yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla pada ayat tersebut adalah sekelompok jin yang terlihat adanya semangat dari diri mereka untuk masuk ke dalam Islam dan bersemangat untuk kemudian menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka benar-benar mendengarkan dengan seksama apa yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ba'duha fawqa ba'din, sebagian mereka berada pada sebagian yang lainnya. Berkumpulnya bangsa jin ini sebagiannya berada pada sebagian yang lain. Min syiddati izdihamihim li sima'il Qur'ani minhu, yang demikian disebabkan karena berdesak-desakannya mereka dalam rangka untuk mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, lihaulail kufar, kepada mereka orang-orang kufar, innama a'budu rabbi wahdahu la usyriku ma'ahu fil ibadati ahadan. Sesungguhnya yang saya sembah, yang saya ibadai adalah Rabbku saja. La usyriku ma'ahu fil ibadati ahadan, yang saya tidak melakukan kesyirikan bersama Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah kepada siapapun. Ini menunjukkan keikhlasan adalah merupakan perintah Allah Azza wa Jalla kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintah ini tidak hanya perintah yang Allah Azza wa Jalla khususkan beliau alaihi salatu wasallam, bahkan semua nabi, semua rasul itu Allah Azza wa Jalla utus di tengah umatnya dalam rangka untuk memurnikan ibadah para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla hanya untuk Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. An ya'budullaha wa jatanibu tawhud. Dan inilah dari makna at-tauhid dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yang dengannya seorang yang mengikrarkannya, mengelafazkannya, akan mendapatkan jaminan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Bagi seorang yang mengerti maknanya, yakin akan kandungannya, dan menjalankan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Kemudian pada ayat ke 21 hingga ke 23, Qul inni la amliku lakum dharran wala rashadan, qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balagan minallahi wa risalati, sampai dengan akhirnya. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul kepada mereka orang-orang musyrik, inni la aqdiru an adfa'a ankum dharran, saya tidak mampu untuk menolak dari kalian adanya kemadharatan. Wala ajribu lakum naf'an, dan tidak mampu untuk mendatangkan kepada kalian manfaat dengan sendirinya tanpa ada andil takdir dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Di dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, sebagai bantahan kepada mereka para kuburiyun yang mereka masih berdoa dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tawassulnya, sebagai mereka bertawassul di dalam beribadah kepada Allah azza wajalla, Demikian pula mereka menjadikan para awliya as-salihin sebagai wasaid perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Atau golongan yang lebih parah daripada mereka, mereka meyakini bahwasannya orang-orang saleh memiliki andil di dalam memberikan manfaat kepada manusia dan andil untuk kemudian menolak bala kemadharatan dari mereka. Sehingga tatkala sebagian mereka terjatuh ke dalam kemadharatan, terjatuh ke dalam perkara musibah yang menggundakan hatinya, yang mereka datangi adalah orang-orang saleh. Mereka minta bantuan, mereka minta pertolongan, mereka mengeluh kesahkan apa yang mereka alami, bukan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka keluh kesahkan kepada para anak-anak soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Ini adalah kesyirikan yang masuk kategori syirik akbar, syirik besar, yang akan membatalkan iman. Dan bila seorang tidak bertobat, akan mengekalkan dia di dalam neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Ketika ada salah seorang yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Masya Allah wa syi'ta." Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dengan marah mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan." Apakah engkau menjadikan saya ini sebagai tandingan dari Allah azza wa jalla Rabbul alamin? Qul masyaallah wahda, katakanlah ini hanya semata-mata kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena yang memberikan manfaat dan menolak kemadharatan hanya Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Bila mana Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa menolak adanya bahaya kepada dirinya, tidak pula mendatangkan manfaat untuk dirinya, demikian pula untuk umatnya, maka meminta sesuatu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, perkara-perkara yang disebutkan adalah termasuk dari bentuk menafikan tauhid. Memposisikan Nabi alaihi salatu wassalam layaknya Allah azza wa jalla. Bahkan berkeyakinan memiliki andil di dalam mengatur alam semesta, keadaan takdir hambanya, sehingga dijadikan sebagai keluh kesahnya mereka untuk meminta jalan keluar dari masalahnya dan yang semisalnya. Dan kaum muslimin yang seperti ini banyak. Nah, mungkin bagi yang pernah mendatangi Masjid Nabi, itu di bagian belakang, di bagian belakang kuburan, kotak kuburan itu ada tempat yang agak tinggi, yang agak tinggi. Nah, di tempat tersebut orang berjubel antri. Ada yang berdoa sambil duduknya ditinggikan dan yang semisalnya. Arahnya mengarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mereka meminta sesuatu bukan kepada Allah Azza wa Jal. Dengan pandangan mereka, mereka melihat ke arah kuburan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jelas-jelas perbuatan yang menyelisihi iman dan tauhid. Qul inni la yunqizani. Di dalam ayat yang lainnya disebutkan, qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diri saya adanya kemadharatan, tidak pula manfaat. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak bisa menolak madharat bahaya yang mengancam dirinya, tidak pula mendatangkan manfaat untuk dirinya dengan sendirinya tanpa adanya andil dari sisi Allah azza wa jalla. Bila mana Rasul menafikan hal ini pada dirinya, maka tentu memberikan manfaat kepada umatnya, kepada seorang dengan sendirinya tanpa andil dari sisi Allah Azza wa Jalla, Ini tentu min babil aula untuk dinafikan. Qul la yanqidhuni min azabillahi ahadun in asaituhu. Katakanlah pula sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saya dari azab Allah Azza wa Jalla ketika saya bermaksiat kepadanya. Tatkala seorang melakukan kemaksiatan, maka tanggung jawab antara dirinya dengan dosa yang dilakukan adalah ada di pundaknya. Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang menjumpai pada dirinya ada amalan kebajikan yang nantinya dia akan menemuinya di lembaran catatan-catatan amalan kebajikannya pada yaumul qiyamah, maka falyahmadillah, hendaklah ia memuji Allah Azza wa Jalla. Ia bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla. Karena itu adalah merupakan inayah, bantuan, pertolongan, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa yang menjumpai selain daripada perkara kebaikan, janganlah ia cela melainkan dirinya. Walan ajida min dunihi malja'an afirru ilaihi min azabihi. Tidak pula saya menjumpai dari selain Allah Azza wa Jalla adanya tempat saya berlindung untuk saya lari mendatanginya dari azabnya. Ini menunjukkan kebaikan dan keburukan seluruhnya berada di tangan Allah Azza wa Jalla semata. Bila mana seorang muslim meyakini bahwasanya kebaikan itu berada semata-mata di tangan Allah Azza wa Jalla, tidak datang dengan sendirinya, maka wajib baginya termasuk dari konsekuensi tauhid. Tatkala ia menginginkan kebaikan, untuk ia memintanya secara langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari konsekuensi tauhid, tatkala ia menginginkan adanya satu perkara kebajikan yang ia harapkan, ia memintanya kepada Allah Azza wa Jalla, baik berupa rizki atau yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, tatkala ia mengkhawatirkan akan adanya bahaya kemadharatan yang menimpanya, maka ia meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tidak meminta kepada makhluk, tidak pula bersandar kepada makhluk, tidak pula menyerahkan urusannya kepada makhluk, namun ia serahkan urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini ada pertanyaan, di kampung Ana ada di antara mereka ketika melakukan satu acara semisal akikahan anaknya atau ketika melakukan pernikahan, maka mereka menyembelih kambing, namun kepala kambing tersebut diserahkan, diberikan kepada suatu pohon. Apakah ini bentuk kesyirikan? Tentu jawabannya iya. Ia telah berkorban memberikan sesuatu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang mana pohon tersebut diyakini ada penunggunya atau ada jinnya. Dan bagaimana sembelihannya, apakah boleh dimakan? Jawabannya tergantung dari niatan orang yang menyembelihnya. Kalau semisal diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla untuk acara tersebut, maka halal dimakan. Mungkin kepalanya saja yang mungkin ada sisa diberikan ke sana, namun bukan itu tujuannya. Namun kalau semisal dicampurkan antara sembilan tersebut dua niat. Yang pertama niat untuk memberikan kepala itu kepada pohon yang dimaksud, maka tentu akan mempengaruhi sembelihannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah azza wa jalla melaknat seseorang yang melakukan penyembelihan bukan untuk Allah azza wa jalla rabbul alamin. Boleh dimakan, jawabannya tergantung dari niatan orang yang menyembelihnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.